Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Setelah kita terakhir membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-264 dan juga 265, sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-266, yang mana ayat yang ke-266 masih ada keterkaitan dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya mengenai orang-orang yang menginfakkan hartanya namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena mengharapkan pujian manusia atau agar disanjung oleh manusia atau agar dilihat oleh manusia. Amalannya sudah banyak sekali di depan matanya, namun nanti di akhirat tidak bermanfaat sama sekali. Dalam artian dia masuk dalam kategori orang yang bangkrut. Karena orang yang bangkrut itu bukan yang tidak punya harta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak orang yang bangkrut itu? Kemudian sebagian para sahabat menjawab mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya barang-barang berharga, yang tidak memiliki dirham katanya. Sebagian para sahabat menganggap bangkrut itu seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis-salatin was-siyamin waz-zakatin. Datang di hari kiamat dengan membawa apa? Membawa amalan salat, amalan zakat, amalan puasa barakallahu fikum. Namun ternyata orang tersebut qad syatama hadza wa latama hadza wa akhadha mal hadza. Ternyata orang itu di dunianya suka mencaci maki si fulan, memukul si fulan, kemudian mengambil harta si fulan tanpa ada unsur benarnya. Akhirnya kebaikan yang dilakukan orang tersebut diambil alih. Diambil alih, diberikan kepada orang yang didolimi tadi, bayangkan. Bangkrut enggak kira-kira? Bangkrut. Sudah membawa amalan sangat banyak tapi ternyata apa? Pahala amalannya diambil. Diambil alih, diserahkan kepada orang yang didolimi tadi. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Jadi orang-orang yang bangkrut itu bukan orang yang enggak punya uang, bukan orang yang enggak punya harta ya. Orang yang bangkrut itu adalah secara hakikatnya adalah orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Sudah membawa amalan baik banyak sekali namun tidak bermanfaat bagi orang yang ngamalkannya. Diambil alih oleh orang yang didolimi tadi itu. Allahul musta'an. Jadi ini nanti ayat yang akan kita baca. Nah, mengenai pertanyaan yang sifatnya menjelaskan keberadaan orang yang suka kalau dia punya kebun atau suka kalau dia itu berada di surga, na'am barakallahu fikum, atau berada di sebuah kebun, na'am barakallahu fikum, yang subur, indah dan yang semisalnya. Kemudian terlebih-lebih lagi ketika orang itu sudah tua dan memiliki keturunan-keturunan yang kecil. Nah, barakallahu fikum, jadi sudah ada sesuatu yang dia simpan gitu ya. Nah, namun ternyata simpanan tersebut langsung apa? Disambar oleh api. Paham ya? Datang api menyambar, terbakarlah semua kebun tadi. Nah, barakallahu fikum, dalam artian hangus, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Maksudnya orang yang sudah terlanjur amalannya banyak, nah barakallahu fikum, namun ternyata amalannya tidak diiringi dengan rasa ikhlas. Kita lihat. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Ayat yang mulia ini, perhatikan ikhwani fillah, a'azzani a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ayawaddu ahadukum, apakah mau salah seorang di antara kalian dia itu memiliki sebuah kebun. Naam barakallahu fikum, yang mana kebun tersebut di dalamnya ada pohon kurmanya, ada juga anggur, mengalir di bawah kebun itu sungai-sungai yang indah. Dan di dalam kebun itu pun apa? Berbagai macam buah-buahan ada. Mulai buah rumman, itu buah delima, atau intinya semua macam buah-buahan ada di situ. Naam. Wa asabahul kibaru, kemudian orang tersebut tertimpa masa tua. Jadi orang itu sudah tua gitu ya. Walahu dzurriyyah du'afa, dia memiliki keturunan-keturunan yang kecil, yang lemah. Naam. Fa asabaha i'sarun fihi narun fatarafat, akhirnya kebun tadi itu ditimpa oleh angin. Datang angin, angin itu membawa semacam unsur api. Paham ya? Naam. Semacam api, tahu api kan? Ya wa na'am. Jadi kebun ini, na barakallahu fikum, semula indah, subur. Tiba-tiba datang angin, angin ini ada membawa api. Terbakarlah kebun itu semuanya. Allahul musta'an, sudah enak, tenang, senang. Namun ternyata amalannya dihancurkan dengan api tadi itu. Maksudnya dihancurkan dengan niat yang tidak ikhlas itu loh. Nah, kita lihat di sini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat-Nya terhadap kalian agar kalian itu berpikir. Karena manusia berpikir itu dengan apa orang berpikir? Dengan akal atau dengan otak? Dengan akal. Adapun otak itu hanya membantu saja untuk menyempurnakan apa yang dipikirkan di dalam akalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang berpikir bukan dengan otak, dengan akal. Nah, dan akal tempatnya di mana? Akal, antum. Tempatnya di mana? Hah? Di mana? Kepala. Antum menangkan Imam Mahdi ya. Tempatnya di mana? Hah? Akal tempatnya di mana, Ibn Umar? Kepala, ini otak. Dalam otak. Allah Ustaz. Di mana Akh Muhammad? Di dalam hati. Paham ya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati namun tidak digunakan memahami dengannya. Sehingga orang memahami dengan mata hati itu, akal, aklun. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi la yaqilun maknanya la yafhamun. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang di kepala ini bukan akal tapi otak. Oleh karena itu sudah kami sebutkan berkali-kali ya, tidak yang tidak setiap yang memiliki otak itu punya akal, tapi kalau berakal, nah barakallahu fikum, konsekuensinya memiliki otak. Kan itu. Ayam, kambing, sapi, kerbau punya otak enggak? Punya otak enggak? Punya, tapi akal tidak? Tidak punya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, paham ya? Jadi bedakan ya. Na'am Allahu musta'an. Di sini di akhir ayat Allah Taala menutup la'allakum tatafakkarun, agar kalian tuh mau berpikir. Karena kalau orang sudah tidak mau berpikir lagi, na'am barakallahu fikum, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mata hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dipermisalkan bagaikan apa? Binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka apa? Sifat-sifatnya. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah SWT. Memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki mata hati tidak digunakan untuk memahami dengannya. Ngam. Ulaika kalaan mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Namallahu musta'an. Karena terkadang binatang ternak yang normal seperti bebek ya, tahu bebek Adraman? Ewa. Nah, bebek itu terkadang diarahkan masih nurut ya. Kanan-kanan, kiri-kiri, ya enggak? Tapi ini sudah enggak mau lagi. Lebih sesat daripada binatang ternak. Disuruh ke kanan atau ke kiri. Paham ya? Suruh ke depan atau ke belakang gitu loh. Nah, Allahul musta'an. Itu permisalan bagi orang-orang yang sudah tidak menggunakan na'am barakallahu fikum, na'am tidak pada tempatnya, tidak menggunakan akalnya tidak pada tempatnya. Jadi dia menggunakannya kepada perkara-perkara yang lain. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah ayarghabu al-wahidu minkum an yakuna lahu bustanun fihi an-nakhil wal a'nab. Naam. Tidakkah salah seorang di antara kalian itu mau, suka, cinta, senang kalau seandainya memiliki kebun yang di dalamnya ada nakhil. Nakhil itu pohon kurma. Nah, ada kurmanya. Wal a'nab. A'nab itu apa? Anggur. Naam, anggur. Jadi ini semacam pertanyaan namun sifatnya memberitahu gitu ya, mengkabarkan. Tajri min tahti asyarihi al-miyahul 'adbah. Yang mengalir di bawah pohon-pohonnya itu apa? Sudah kebunnya rindang, indah, kemudian ada kurmanya, ada anggurnya, mengalir di bawah pohon-pohon itu sungai atau air yang segar. Masya Allah. Walahu fihi min kulli alwani samarat. Kemudian dia juga memiliki apa? Berbagai macam jenis warna buah-buahan. Mulai dari buah yang warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, ada enggak kira-kira? Ada juga ya, warnanya hitam, macam-macam. Paham ya? Nah, namun kita lihat berikutnya. Waqad balagha al-kibar, tapi orang ini yang memiliki sudah na'am barakallahu fikum lansia. Apa lansia itu? Lanjut usia, sudah tua. Sudah tua ya. Naam, sudah tua. Wala yastati an yaghrisa mithla hadzal ghars. Dia sudah tidak mampu lagi untuk apa? Menyirami sebagaimana siraman ini. Maksudnya tidak mampu lagi bercocok tanam sudah. Sudah tua. Naam. Walahu auladun sighar, dan dia memiliki anak-anak kecil fi hajatin ila hadzal bustan. Padahal anak-anak kecil itu lemah, ingin meraih dan ingin menikmati kebun tersebut. Wa fi hadzal halah, dalam keadaan seperti ini, keadaan seperti ini, habbat alaihi rihun shadidatun, tiba-tiba datanglah berhembuslah angin yang sangat kencang. Anginnya enggak sembarangan, anginnya apa? Fiha narun muharraqatun fa ahraqathu. Anginnya ini ternyata di dalamnya juga mengandung apa? Api. Jadi angin tadi yang sangat kencang, nah kemudian juga angin tersebut berapi, akhirnya menyambar dan terbakarlah semua kebun tadi itu. Allahul musta'an. Ini permisalan untuk apa? Wa hakadha halu ghairil mukhlisin. Dan seperti inilah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas fi nafaqatihim, di dalam nafkah-nafkah mereka. Jadi kalau menginfakkan hartanya walaupun sedikit itu ikhlas. Na'am barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya, harta tidak harus uang. Paham ya? Harta tidak harus uang. Ngam, apa selain uang harta itu? Apa saja Talha? Harta itu harus uang enggak? Apa saja selain uang harta itu? Apa? Enggak tahu. Ngam, apa bawaihan? Hah? Yang ngono, yang apa, yang bisa nampak, yang nampak. Kalau ilmu maknawi ya, yang nampak. Apa? Selain uang apa harta itu? Anak juga masuk, keturunan, keluarga, rumah, mobil, macam-macam. Paham ya? Nah, orang yang menginfakkan hartanya tidak ikhlas seperti itu tadi keadaannya. Sudah mengumpulkan banyak-banyak, rindang, bagus, subur, disambar oleh apa? Naam, angin yang diiringi dengan api tadi. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Ya'tuna yaumal qiyamah wala hasanata lahum. Datang mereka semuanya di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Allahu musta'an. Dimisli hadzal bayani, dengan penjelasan yang seperti ini, yubayyinullahu lakum ma yanfa'uhum. Allah Subhanahu wa taala yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nam terhadap kalian, di hadapan kalian atau untuk kalian perkara yang bisa memberikan manfaat terhadap kalian. Kai tata'ammalu, agar kalian itu mau memperhatikan, wa tukhlisu nafaqatikum lillah, dan agar kalian mengikhlaskan nafkah-nafkah kalian, infak-infak kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika bersedekah, mana yang lebih afdal, memberikan langsung kepada orang fakir miskin atau nam memberikannya terang-terangan gini atau disembunyi-sembunyi? Atau dirinci? Gimana akhbar novel? Kita kalau ngasih nafkah ke orang, misalkan ngasih sedekah lah, menyimpan harta gitulah. Dikasihkan langsung, ditampakkan ini, nih, tafadhal gitu. Atau sembunyi-sembunyi ngasihkannya? Atau dirinci? Enggak dirinci? Antum? Apa rinciannya? Apabila lebih bagus untuk didampakkan agar orang tahu, ya agar orang bisa mengambil, mengambil pelajaran. Pelajaran darinya. Maka? Maka ditampakkan. Terus yang kedua? Yang kedua apabila membahayakan baginya. Membahayakan maksudnya? Takut terjadi ilmu. Ya, ewa. Maka enam dirinci itu yang rinciannya ya. Kalau tujuannya dia menginfakkan hartanya, nampakkan tujuannya agar apa? Ngajari orang lain, mengajarkan orang lain biar orang tahu kemudian mengambil contoh darinya, itu boleh. Kalau aman hatinya dari riya. Tapi kalau dia khawatir, khawatir. Yang namanya hati kan lemah, khawatir timbul riya, maka lebih baik kalau sembunyi-sembunyi. Ini dalilnya banyak ya. Ketika Rasulullah mengajari sebagian para sahabat sholat, Rasulullah sholat di mana? Di atas mimbar. Kenapa? Dilihat orang. Tapi tujuan Rasulullah apa, riya? Bukan. Tujuannya apa? Nam wadzalika lita'lamu sholati wa lita'tammu bi. Tadi itu aku lakukan tujuannya agar kalian itu mengetahui sholatku dan agar kalian menjadi makmum. Nah, agar kalian mengikuti sholatku. Paham itu maksudnya ya? Jadi kalau kira-kira ditampakkan tujuannya untuk mengajari, enggak masalah. Paham maksudnya? Tapi kalau khawatir riya, timbul riya, nam khawatir nanti timbul, wah jangan-jangan nanti timbul orang agar dipuji nanti misalnya, lebih baik sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi dalam artian, nah barakallahu fikum, tidak ditampakkan di hadapan manusia. Mafhum ya? Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, in tubdu shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itulah yang sebaik-baiknya. Jika aman dari riya' tadi. Namun jika enam kalian sembunyi-sembunyi, menyembunyikan kemudian diberikan langsung kepada fuqara, enggak ditampakkan orang, diberikan langsung, nah barakallahu fikum fa huwa khairul lakum, maka itu yang terbaik untuk kalian. Jadi ada rinciannya, ada rincian, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Na'am. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka menginfakkan namun tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ikhlas. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-267 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta-harta yang paling baik yang kalian dapatkan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian berupa sesuatu yang ada di muka bumi ini, maksudnya berupa rezeki yang ada. Nah, maksudnya perintah untuk berinfak. Infakkanlah harta-harta kalian yang kalian jumpai, yang kalian dapatkan, namun yang terbaiknya gitu. Nah, barakallahu fikum, walaupun ini seberat apapun, seringnya orang kalau menginfakkan itu ya ada yang baik, ada yang lebih baik. Paham ya? Nah, jangan mencari yang jelek itu istilahnya ya. Nah, kalau baik masih mending. Nah, tapi jangan mencari yang jelek. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Kita semuanya masih kurang dalam masalah ini ya. Jarang sekali kita ini berani menginfakkan yang lebih kita cintai. Jarang sekali ya. Nah, itu memang berat. Nah, tapi itulah yang terbaik aslinya. Kalau dia mampu dan dia itu bisa menginfakkan yang paling dia cintai. Misalkan dia punya dua motor, ya, satunya nganggur, satunya dipakai. Satunya motornya yang mewah, yang harganya mahal. Satunya mungkin harganya murah. Nah, jarang sekali dia mau menginfakkan yang mahal ini. Nah, itu contoh globalnya seperti itu aja. Nah, barakallahu fikum, walaupun dia menginfakkan yang sedang-sedang tadi enggak masalah juga. Nah, namun di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang terbaik yang kalian dapatkan dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini." Nah, barakallahu fikum, ya mungkin seperti harta-harta yang lain, buah-buahan, kendaraan. Nah, kendaraan macam-macam ya, kendaraan bisa hewan kan? Nah, bisa kuda. Nah, barakallahu fikum, bisa juga unta, bisa juga apa? Kambing. Sapi. Nah, sapi dikendarai. Sapi dikendarai? Enggak. Kita ngambil normalnya aja. Sapi aslinya normalnya dikendarai enggak? Hah? Enggak dikendarai, maksudnya enggak dinaiki kemana-mana itu, untuk safar enggak kan? Kuda. Kuda, unta, atau apa lagi? Keledai. Keledai, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu diinfakkan tidak masalah. Yang terbaik ya, kita lihat sini. Wala tayammamul khabitha min hutung fikun. Dan jangan kalian malah justru memberikan kepada orang lain itu yang terjeleknya. Jadi yang dia infakkan malah yang jelek-jelek itu loh. Yang jelek-jelek di berikan kepada orang lain. Nah, walas kum bi akhirih, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Naam. Illa an tughmidu fi, kecuali kalau apa? Na barakallahu fikum. Kecuali kamu sendiri juga apa? Sebenarnya tidak suka terhadapnya. Maksudnya kalau kamu diberi aja orang lain memberi antum yang paling jelek itu juga enggak mau. Sebagaimana antum ketika memberi pun upayakan yang baik juga gitu ya. Nah, sekarang kalau gini bagaimana? Antum punya pakaian-pakaian bekas. Masih bagus tapi ya, masih bagus, masih terpakai. Tapi kita punya bahkan-bahkan yang baru juga. Yang bekas-bekas tadi kita kasihkan itu, bisa enggak kita niatkan untuk infak itu? Bisa enggak kira-kira? Akhir bahasan. Bisa juga ya, cuman yang afdal yang bagus tadi. Nah, itu berat sekali. Paham ya? Itu berat sekali ya. Nah, dia beli pakaian bagus, haromen lagi, jubah, haromen. 250 ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia punya jubah yang lama, ya jubah-jubah yang ada, tapi karena enggak dipakai daripada dibuang, dia infakkan. Dapat pahala enggak kira-kira? Dapat juga, cuman tidak seperti kalau dia menginfakkan yang baru tadi, yang haram yang tadi. Paham itu contohnya ya? Globalnya seperti itu. Nah, Allahul musta'an, kita lihat di sini. Wala tayammamul khabitsa min hutum fikun walastum bi akhirih illa an tuhmidu fihi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah ya man amantum bi wattaba'tum rusuli anfiqu minal halali thayyib, wahai segenap orang-orang yang beriman terhadapku dan yang mengikuti rasul-rasulku, infakkanlah dari yang halal dan baik, alladzi kasabtumu, yang kalian mendapatkannya dan kalian menghasilkannya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami telah mengeluarkan untuk kalian berupa atau perkara-perkara dari muka bumi ini, emas, perak, nah barakallahu fikum, barang-barang tambang lah intinya. Naam. Wala taqsudu ar-radi, dan jangan kalian menginginkan yang jelek dari yang barang yang kalian miliki. Litu'tuhul fuqara, untuk kalian berikan kepada orang fuqara. Maksudnya itu kalau jelek jangan ya. Walaupun bekas kan masih bagus lah, enggak masalah. Kalau jelek jangan. Jelek itu sudah sobek-sobek, sudah enggak layak itu kita berikan jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau walaupun bekas masih layak ya enggak masalah lah. Cuman lebih baik kalau baru tadi. Nah, itu berat. Paham ya? Tapi kalaupun seberat apapun kalau dia mampu bagus itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, itu yang perlu apa? Yang belum tentu kita bisa mengusahakannya. Paham ya? Kadang ya bekas-bekas bisa dikatakan bahasa Arabnya musta'mal nadhif itu. Musta'mal nadhif itu bekas masih bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak masalah. Yang jelas, selama diniatkan ikhlas, insyaallah dapat pahala juga. Walaupun tidak sebesar pahala orang yang memberikan yang baru tadi. Nah, kita lihat sini. Walau u'titumuhu lam ta'khudhuhu. Kenapa? Karena kalau seandainya barang itu pun diberikan kepada kalian, kalian enggak mau ngambilnya juga. Apa maksudnya? Nah, misalkan antum dikasih jubah sobek-sobek, mau ngambil kamu antum? Enggak mau. Paham ya? Nah ini maksudnya dibalik gitu ya. Nah maksudnya barang-barang yang jelek, kalau seandainya barang itu pun dikasihkan ke antum atau kalian, kalian gak mau ambilnya, itu jangan diberikan kepada orang lain itu. Itu maksudnya. Jadi kalau berarti mafhumnya, kalau misalkan barangnya masih bekas, walaupun bekas tapi masih bagus, masih bisa dipakai, gak masalah gitu loh istilahnya. Cuman yang terbaik yang apa? Yang baru tadi, yang paling bagus tadi. Naam, gitu maksudnya. Illa idza taghadaitum amma fihi min radatin wa naqsin. Naam barakallahu fikum, ini sama'na dengan sebelumnya. Naam barakallahu fikum. Fa kaifa tardawna lillahi ma la tardawnahu li anfusikum? Bagaimana? Nah, kalian tuh ingin mendapatkan keridhaan atau ridha terhadap Allah SWT pada perkara yang kalian sendiri apa tidak ridha terhadapnya untuk diri kalian. Maksudnya kalian menginfakkan barang-barang yang jelek, yang mana barang jelek itu sendiri tidak mau kalau kalian mengambilnya. Nah, kok ingin apa? Nah, barakallahu fikum, agar diridhai Allah SWT itu loh. Nah, karena memang keridhaan Allah SWT itu yang paling kita cari ya. Karena kalau kita mencari ridha manusia itu enggak akan pernah dapat. Paham ya? Kalau kita mencari ridho manusia tidak akan pernah dapat. Karena ridho manusia itu apa kemarin? Ada sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Ridho nas ghayatun la tudrak. Maksudnya apa? Ridho manusia itu semacam puncak yang tidak bisa diraih. Terkadang antum ya afan ya, kerja kemudian sudah mencari keridhaan agar bosnya senang, paham? Tetap enggak senang juga karena kita masih kerjanya masih kurang tepat misalkan. Karena yang kita cari ridho Allah. Ridho apa? Ridho manusia. Tapi kalian cari ridho Allah Subhanahu wa taala, pastinya kalian akan mendapatkannya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya nah barakallahu fikum didapatkan dengan apa? Beriman dan juga beramal amalan saleh. Dalilnya adalah apa? Dalam surat Al-Bayyinah itu. Ya kan? Nah barakallahu fikum apa? Dalilnya apa dalam surat Al-Bayyinah itu? Jazaohum inda rabbihim. Ayo antum jazaohum. Nah. Pelan-pelan santai tapi bisa ya. Endarabihim. Jannatin ajri. Ah, bacanya dan keliru-keliru. Ewa. Jazaohum endarabihim ewa. Jazaohum endarabihim jannatin ajri mintajaranhar khalidabiha abada radhiyallahu maradhuan dari teman sosiarabba. Naam radhiyallahu anhum maradhuan. Ini balasan bagi yang sebelumnya. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anil syahidnya. Allah Ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Kuncinya apa? Iman dan amalan saleh. Nah barakallahu fikum. Apa definisi iman itu? Ahad al-Fatah. Iman apa definisi iman? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ibadah. Jangan campur-campur. Iman memiliki definisi ya. Nah, iman apa definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Ingat enggak? Tauyahan? Halo? Wallahualam. Antum ingat antum? Belum juga? Ibnu Umar? Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum ingat? Ingat? Ingat enggak? Ya, ntar dulu. Antum tahu? Apa? Meyakini dalam hati. Terus? Mengucapkan dalam lisan. Dengan lisan terus? Mengamalkan dengan anggota lisan. Terus? Apa? Tambah lagi? Tambah lagi? Bertambah dengan ketaatan? Berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Ingat-ingat ya. Nutkun bilisan, wa'tiqadun biljanan, wa'amalun biljawarihi wal-arkan, wa'yazidu bitta'ah, wa'yangkusu bilmaksiyah. Diulangi. Naam, itu definisi iman. Artinya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ulangi akhbawaihan. Apa? Iman apa? Eh? Apa? Kalau enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Yang jelas. Apa definisi iman? Apa? Diucapkan dengan lisan. Yang kedua? Jangan dianu, jangan ngambang-ngambang yang tek-tek-tek gitu loh. Yang jelas. Pertama diucapkan dengan lisan. Kedua? Diapakan? Allah Ustaz. Halo, lepas. Atau ulangi dulu Ibnu Umar. Pertama apa? Naam, kedua? Ewa, ketiga? Naam, keempat? Ewa? Naam. Apa itu ya? Definisi iman itu dihafal terus itu karena itu menurut Ahlus Sunnah yang benar. Dan itu yang benar. Paham ya? Jadi definisi iman tadi apa, akhbawaihan? Ewa? Pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi sampai gitu loh. Daripada cepat tapi terpeleset. Ayo, ulangi. Apa itu iman? Naam. Apa? Diamalkan dengan anggota badan. Diyakini dengan hati. Berkurang dengan kemaksiatan. Pertama enggak kira-kira? Pertambah enggak kira-kira? Berkurang. Benar berkurang tapi bertambah enggak? Imannya bertambah enggak imannya? Berkurang dengan kemaksiatan terus satu lagi. Bertambah enggak keimanan itu? Bertambah dan ketaatan. Dengarkan ya. Antum ulangi yang agak keras. Bismillah. Pelan-pelan tapi. Lisan diamalkan dengan anggota badan bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berarti kesimpulannya 5 perkara ya. Akhbar Bakrin. Ucapkan dengan lisan, ucapkan dengan lisan dan diyakin dengan hati, bertambah dengan ketaatan. Amalannya. Diamalkan enggak? Diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sudah cukup 5. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu yang insyaallah dihafal itu ya definisi iman ya, karena penting sekali. Kalau bahasa Arabnya nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau bahasa Indonesianya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Fadhal. Naam, 5 perkara. Insyaallah ingat ya, akhwawaihan. Insyaallah ingat. Ya coba. Ayo. Kurangnya kemaksiatan terus. Pertama dan ketaatan. 5 itu adalah mudah sekali. Itu definisi iman. Kita selesaikan di sini. Barakallahu fikum. Kata beliau, qala al-mufassirun asbahumullah, wa'lamu anna Allah alladhi razaqakum ghaniyun an sadaqatikum. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki pada kalian itu maha yang tidak butuh, maha kaya, tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, mustahiqqun lisana, yaitu zat yang apa? Berhak untuk dipuji. Naam, atau mustahakun lisana, zat yang maha, naam, yang apa, yang berhak untuk dipuji. Wa mahmudun fi kulli hal, dan zat yang senantiasa dipuji, naam, dalam setiap keadaan. Oleh karena itu kalau kita naam mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu artinya adalah seluruh pujian yang diiringi dengan keagungan dan juga naam rasa cinta itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau pujian sama manusia itu bahasa Arabnya bukan alhamdu tapi almadhu. Jadi hamdun sama madhun dibedakannya. Kalau hamdun itu pujian, madhun juga pujian. Tapi kalau sesama manusia ini yang ada hanya al-madhu atau madhun tadi. Madhun, madhun itu pujian yang biasa, si fulan memuji si fulan. Paham ya? Itu namanya madhun. Tapi kalau alhamdu apa? Lillah. Kalau seluruh pujian yang alhamd itu, pujian yang diiringi dengan apa? Alhamd tadi, pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Itu namanya alhamdu. Pujian yang diiringi dengan apa? Nah, pengagungan rasa cinta. Kalau pujian yang tidak diiringi dengan pengagungan rasa cinta namanya apa? Apa? Al-madhu. Paham ya? Al-madhu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan 6 siang hari ini, barakallahu fikum, bahwasanya kita semuanya diberikan anjuran dan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketika menginfakkan hartanya itu murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun yang kita infakkan ataupun sekecil apapun yang kita infakkan itu semuanya dinilai dengan niat yang tulus yang muncul dari lubuk hati kita, yaitu ikhlas ataukah tidak. Kalau ikhlas diterima, dan kalau tidak ikhlas akan hancur walaupun sebesar apapun yang dia surahkan atau yang dia infakkan. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.